Anda tahu kan, biasanya kalau kita ngomongin soal diagnosis medis, pasti ada semacam ekspektasi akan kepastian. Oh ya, pasti. Semuanya serba terukur ya. Nah, betul. Anggaplah kayak ilmu anatomi yang hitam putih. Anda patah tulang, terus mesin ronsen nunjukin ada garis putih yang terputus, dan dokter bedahnya tinggal nunjuk layar itu terus bilang, oke, itu dia masalahnya. Mari kita pasang pen. Sangat biner kan? Batasannya jelas, tindakannya juga jelas. Kita ini sebagai manusia, pada dasarnya memang suka banget sama hal-hal yang bisa dikategorikan dengan kepastian mutlak kayak gitu. Tapi, coba deh Anda melangkah ke dalam dunia hukum pidana dan hak asasi manusia. Tiba-tiba aja, mesin ronsen itu kayak kehilangan fungsinya. Iya, gambarnya jadi bureng kan? Bener banget. Alih-alih ngeliat tulang patah dengan jelas, kita malah ngeliat sebuah landscape diagnosis keadilan yang penuh sama wilayah abu-abu. Area di mana pasal karet sering banget berkuasa, dan interpretasi itu bisa ngebengkokin keadilan. Terutama nih, pas kita berhadapan sama titik singgung antara wewenang absolut negara buat menindak kejahatan. Melawan hak individu ya. Tepat. Hak asasi fundamental seorang individu. Tarik ulurnya itu nggak pernah sesederhana ngelihat hasil ronsen. Nah, itulah kenapa obrolan penelusuran mendalam kita hari ini terasa sangat krusial. Selamat datang di tahun 2026, teman-teman. Tahun yang catat sejarah karena hukum pidana kita baru aja ngalamin perombakan arsitektur yang paling masif dalam beberapa dekade terakhir. Betul, kita lagi ngomongin berlakunya KUHP baru ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ya, dan sumber yang bakal kita bedah hari ini bukan cuma sekedar ringkasan berita. Kita pegang bab 8 dari sebuah buku panduan strategis yang sangat komprehensif. Judulnya, Rekomendasi Kebijakan dan Arah Reformasi Praperadilan. Dokumen yang sangat tebal dan padat, jujur aja. Banget. Dan misi kita hari ini adalah ngebedah gimana instrumen hukum yang baru ini, apakah dia benar-benar jadi pelindung nyata buat kebebasan Anda, atau cuma sekedar macan kertas yang baru. Karena dokumen ini pada dasarnya berfungsi sebagai cetak biru implementasi ya. KUHP baru emang udah ngubah banyak paradigma di level makro, tapi bab 8 ini spesifik banget turun ke level mikro. Maksudnya ke ranah praktisnya gitu kan? Bener. Ini nyorotin lompatan kritis dari sekedar norma hukum yang kedengerannya indah di atas kertas, jadi realitas di ruang sidang. Tentang gimana ekosistem ini bakal beroperasi kalau-kalau Anda yang kena kasusnya. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kenapa sih Anda yang lagi dengerin ini harus peduli? Coba kita buat skenario yang sangat nyata. Bayangin besok pagi tiba-tiba rekening bank dan aset bisnis Anda disita sama aparat. Cuma karena nama Anda terseret investigasi yang bahkan Anda nggak paham gitu. Iya, atau lebih ekstrim lagi, Anda ditahan secara paksa gara-gara salah identitas. Disinilah mekanisme pra-peradilan masuk. Pra-peradilan itu hakikatnya adalah perisai hukum Anda. Satu-satunya instrumen buat Anda menyeret negara ke pengadilan, kan? Betul. Tapi setelah saya baca dokumen ini, ada kenyataan yang bikin saya agak merinding sih. Perisai baru kita ini rupanya punya celah struktural yang fatal banget. Kalau Anda nggak paham, Anda bisa kehilangan hak selamanya. Oke, mari kita bedah ini. Bisa tolong jelasin di mana sih letak kekosongan hukum yang jadi alarm merah di buku ini? Detail di undang-undang baru itu. UU ini emang revolusioner, tapi dia nyisain ruang hampa regulasi. Dokumen kita secara tajam nyorotin satu ancaman paling mematikan. Apa tuh ancamannya? Aturan yang disebut one shot rule atau aturan satu kali tembak. Di bawah rezim KUHP baru, ini seorang pemohon cuma dikasih satu kali kesempatan mutlak buat ngajuin pra-peradilan untuk satu objek kasus yang sama. Bentar. Satu kali seumur hidup kasus itu. Jadi kalau gugatan saya gagal hari ini, pintunya tertutup selamanya. Wow. Serius? Sepenuhnya tertutup. Dan mari kita bedah kenapa ini bahaya banget. Sekarang ini, undang-undang tersebut nggak ngasih ruang toleransi sama sekali. Bayangin, gimana kalau 2 hari setelah permohonan Anda ditolak, Anda nemuin novum atau bukti baru yang 100% ngebuktiin alibi Anda? Atau skenario yang konyol. Gimana kalau permohonan digugurin hakim cuma gara-gara salah administrasi? Kayak pengacara saya telat datang karena macet atau ada cap stempel yang kurang. Nah, itu dia. Tanpa ada aturan pengecualian, Anda kehilangan hak konstitusional Anda bukan karena Anda bersalah, tapi karena kesalahan klerikal, kesalahan teknis. Ini Ya, persis kayak analogi yang muncul di kepala saya pas baca bagian itu. Ini tuh kayak Anda lagi main video game, terus tiba-tiba muncul layar game over tanpa ada opsi continue atau nyawa cadangan. Dan yang bikin frustrasi, Anda kalah bukan karena strategi Anda jelek, kan? Iya. Anda mati karena sistem gamenya yang glitch atau rusak. Anda nggak dikasih ruang buat moreksi glitch itu. Gila, itu mengerikan banget buat perlindungan hak asasi. Analogi game itu akurat banget sih. Mekanisme one-shot rule yang kaku ini bisa jadi algojo buat keadilan itu sendiri. Makanya sumber kita ini nekenin banget urgensi supaya Mahkamah Agung segera turun tangan. Mereka harus ngeluarin aturan baru. Betul. Mereka harus segera nerbitin PRMA atau Peraturan Mahkamah Agung. Kalau undang-undang barunya itu ibarat perangkat keras komputer yang baru, nah PRMA ini adalah sistem operasinya. Tanpa sistem operasi yang detail, perangkat kerasnya nggak tahu cara ngerespon ya? Tepat. Ujung-ujungnya malah ngerusak data penggunanya sendiri. Berarti PRMA ini punya beban kerja yang berat banget buat nambah lubang-lubang itu? Apa aja poin krusial yang diusulin dokumen ini buat dimasukin ke sistem operasi tersebut biar perisai kita beneran fungsi? Ada beberapa pilar regulasi ya. Pertama, kepastian tenggat waktu pengajuan. Dokumen nyaranin batas waktu yang ketat. Misalnya 7-14 hari sejak tindakan paksa aparat itu diketahui sama Anda atau keluarga. Supaya kasusnya nggak menggantung selamanya, kan? Oke, terus yang kedua. Yang kedua, dan ini lompatan besar banget, mekanisme ganti rugi. Ah, ini isu klasik. Orang sering menang gugatan, tapi uangnya nggak pernah kelihatan, kan? Bener banget. Dulu tuh menang ganti rugi lawan negara ibarat menang lotre tapi tiketnya nggak bisa dicairin. Anda bawa putusan ke kejaksaan, mereka bakal bilang, maaf, anggaran kami nggak ada buat ini, silakan tagih ke Kementerian Keuangan. Birokrasi pingpong dimulai. Bisa bertahun-tahun itu. Makanya dokumen ini ngusulin supaya Perma netapin batas maksimal ganti rugi material. Usulannya di angka maksimal 500 juta rupiah. Tapi yang paling revolusioner mekanismenya sih. Gimana tuh mekanismenya? Putusan ganti rugi harus dieksekusi secara otomatis dari APBN dengan tenggat waktu maksimal 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Oh wow, itu benar-benar ngubah permainan. Negara dipaksa langsung bayar dari kas pusat, motong semua alasan birokrasi ya. Tapi pas saya baca lebih jauh, ada usulan yang bikin saya mikir dua kali. Usulan soal jumlah hakim ya? Iya. Ada rekomendasi buat kasus kompleks, pengadilan boleh bentuk majelis 3 hakim buat sidang pra-peradilan. Bentar deh, bukannya esensi pra-peradilan itu kecepatan? Kalau bawa 3 hakim buat rapat, bukannya malah bikin bottleneck dan melambat? Nah, yang menarik di sini adalah dokumen ini maksa kita buat ngedefinisi ulang apa itu efisiensi gitu loh. Pra-peradilan emang intervensi cepat, tapi efisiensi waktu nggak boleh ngorbanin akurasi putusan. Maksudnya beban buat satu hakim terlalu berat. Coba lihat dari beban kognitif dan resiko psikologisnya. Bayangin kasus mega korupsi. Aparat nyita aset perusahaan tambang nilainya puluhan triliun rupiah. Atau kasus terorisme lintas negara. Gila, taruhannya gede banget. Betul. Kalau itu dibebankan ke pundak satu hakim tunggal pengadilan negeri, asimetri informasi dan tekanannya luar biasa. Ah, saya mulai paham. Tekanannya bukan cuma harus baca dokumen setinggi gunung, tapi juga tekanan politik, sorotan media, atau bahkan intimidasi kan? Presisi sekali. Risiko subjektivitas atau bahkan intervensi pihak luar itu terlalu tinggi kalau pintu keputusannya cuma satu. 3 hakim itu bakal ngedistribusiin beban kognitif tadi. Mereka bisa saling uji argumen, bedah forensik finansial yang rumit. Jadi ini bukan buat semua kasus dong? Di atas 10 miliar atau yang dampak publiknya masif, ketua pengadilan punya wewenang nunjuk majelis 3 hakim. Jadi ini murni soal ngamanin kualitas keadilan bukan ngelambatin waktu? Oke, mari kita asumsikan skenario terbaik. MA gerak cepat, Perma terbit, aturan majelis hakim jalan. Tapi ini bawa kita ke teka-teki logika berikutnya nih. Soal implementasi di lapangannya. Iya. Kalau instrumennya siap, gimana cara hakim nimbang secara objektif? Gimana caranya hakim di Jakarta sama hakim di daerah di luar pulau bisa punya pemahaman yang persis sama tentang kapan tindakan polisi itu melanggar HAM? Karena kan kita tahu disparitas putusan itu penyakit kronis kita. Kasus sama, putusan beda. Disparitas itu kejadian kalau hakim cuma ngandelin intuisi personal ya. Nah, buat ngebasmi penyakit ini, dokumen kita ngusulin yang namanya Standar Pembuktian Nasional. Ini kerangka kerja yang isinya 4 lapis parameter uji yang harus dilewati berurutan. Transformasi dari sekedar legalitas formal ke keadilan substantif ya? Betul. Empat lapis ujian, ini ngingatin saya sama sistem bouncer atau penjaga pintu di klub malam VIP. Penjaga ini punya daftar periksa yang super ketat, gagal di satu tahap, Anda langsung ditendang keluar, nggak peduli Anda siapa. Analogi bouncer yang sangat pas. Mari kita lihat gimana polisi coba ngelewatin empat penjaga pintu ini. Ujian pertama itu legality test atau uji legalitas. Ini pintu paling luar. Kayak ngecek KTP gitu ya? Iya. Surat perintahnya sah nggak? Penyidiknya punya yurisdiksi nggak? Kalau suratnya cacat atau kedaluarsa, gugur. Hakim langsung batalin tindakannya, tanpa perlu dengerin argumen lain. KTP palsu? Langsung ditolak masuk. Sederhana. Tapi kan di sistem lama, biasanya pengujian berhenti di sini aja kan? Surat lengkap, polisi menang. Gimana dengan ujian lapis kedua di sistem baru ini? Disinilah keadilan substantif mulai kerja. Ujian kedua itu necessity test atau uji kebutuhan. Kalau dokumennya sempurna, hakim sekarang bakal nanya ke penyidik, apakah tindakan paksa merampas kebebasan ini benar-benar nggak bisa dihindarin? Atau ada instrumen lain yang lebih minim resiko gitu ya? Nah, disinilah ini jadi sangat menarik nih. Dokumen ngasih contoh kasus yang bikin melek. Contoh yang kejahatan kerah putih itu kan? Iya. Bayangin aparat datang bawa surat penahanan yang valid, KTP asli, lolos penjaga pertama. Tersangkanya dituduh penipuan dokumen. Tapi tersangkanya kooperatif banget. Paspor udah disita, bukti digital udah aman di server polisi. Menurut standar baru ini, hakim bisa ngebatalin penahanan itu. Kenapa coba? Karena nahan orang itu di balik jeruji besi nggak ada kebutuhan mendesaknya. Tersangka nggak mungkin kabur atau ngebakar server polisi. Polisi nggak bisa lagi asal bilang kami punya hak nahan kalau nyatanya penahanan itu nggak dibutuhin buat kelancaran penyidikan. Arogansi wewenang langsung runtuh. Betul sekali. Punya selembar kertas sah itu nggak ngasih lisensi buat ngabaikan rasionalitas. Dan kalau aparat bisa ngebuktiin penahanan itu memang dibutuhin, mereka masih harus hadapin bouncer ketiga. Ujian apa lagi nih? Proportionality test atau uji proporsionalitas. Di tahap ini, hakim bakal naruh kerugian individu di satu sisi timbangan dan kepentingan publik di sisi lain. Penerapannya di dunia nyata gimana tuh? Misal, ada buruh dituduh nuri beberapa karung semen dari proyek. Itu kejahatan. Dan penangkapan mungkin legal dan dibutuhin. Tapi proporsional nggak kalau polisi pakai taktik pengerbekan tengah malam bawa pasukan senjata lengkap terus nahan dia di sel isolasi? Jelas nggak dong? Nah, kerugian individunya kayak trauma psikologis, hilang pekerjaan, itu jauh lebih masif dibanding dampak nyuri semennya. Timbangan proporsionalitasnya hancur, gagal di ujian ketiga. Oke, dan ujian yang keempat, lapis pelindung yang terakhir? Reasonableness test atau uji kewajaran. Ini jaring pengaman yang nguji logika aparat pakai akal sehat masyarakat umum. Tindakan aparat itu masuk akal nggak sih? Atau jangan-jangan cuma karena sentimen personal, tekanan publik, atau motif tersembunyi? Lah, empat filter ini, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, kewajaran, bikin tindakan sewenang-wenang nyaris mustahil tembus ya. Dan dokumen ini kan nggak ngarang konsep ini dari ruang hampa. Mereka adopsi standar internasional kan? Betul. Arsitektur kita jadi sejajar sama Eropa. Proporsionalitas dan kewajaran ini kental banget sama tradisi Raad Kamer di Belanda. Itu majelis hakim yang nge-evaluasi penahanan pra-persidangan. Jerman juga punya yang mirip kan? Iya, Ermittlungsrichter. Di Jerman, penyidik nggak bisa sembarangan upaya paksa mandiri. Mereka harus dapat izin dari hakim investigasi yang ngecek kebutuhan dan proporsionalitas tadi. Kita lagi ngadopsi filter global yang udah teruji. Ini kedengarannya keren banget di atas kertas. Tapi, saya mau narik kita balik ke realitas bumi bentar deh. Coba kita posisikan diri sebagai masyarakat. Pas publik sadar polisi sekarang harus ngelewatin rintangan seketat ini, dan mereka punya peluang menang, semua orang bakal ngajuin gugatan. Pasti. Semua pengacara bakal ngajuin pra-peradilan. Tersangka korupsi, orang yang asetnya dibekuin, semua bakal ngebanjirin pengadilan. Ini kan resep sempurna buat kelumpuhan logistik. Kalkulasi risiko Anda tepat banget. Dokumen kita juga nggak tutup mata soal ini. Di bab 8, diproyeksikan implementasi 4 standar ini bakal memicu lonjakan kasus ekstrim sekitar 300-500% di tahun-tahun pertama. 500%? Gila. pengadilan negeri kita sekarang aja udah napas tersengal-sengal ngurusin tumpukan kasus, kalau naik 5 kali lipat, gedung pengadilan beneran kehabisan ruang sidang. Karena itulah rekomendasinya tegas banget. Sistem sidang fisik dan manual harus segera ditinggalin. Solusi utamanya adalah digitalisasi end-to-end. Mahkamah Agung diamanatkan dalam 1-2 tahun harus mastiin e-filing buat dokumen, e-payment, dan e-hearing sidang virtual jalan sempurna. Jujur ini yang bikin saya agak skeptis. Oke, ngirim PDF ya e-filing emang lebih cepat dari kurir bawa koper kertas. Tapi komputer kan nggak bisa ngebedah argumen hukum. Komputer nggak bisa ngetok palu sidang. Betul, ujung-ujungnya ke manusia juga kan? Iya, ribuan berkas digital itu kan tetap numpuk di layar monitor seorang hakim. Bukannya bottleneck-nya cuma pindah dari loket pendaftaran fisik ke otak sang hakim. Gimana ceritanya digitalisasi ini beneran mecahin kelumpuhan? Kalau kita hubungin ke gambaran besarnya, digitalisasi e-court itu nggak cuma gubah medium dari kertas ke pixel loh. Dia ngerombak cara hakim memproses informasi. Dengan pertukaran dokumen asinkron, hakim nggak perlu ngabisin waktu berjam-jam duduk di ruang sidang cuma buat lihat orang serah terima berkas. Oh, jadi mereka bisa baca argumen kapan aja? Iya, paralel. Plus, sistem digital nyediain struktur data seragam. Hakim bisa cepat navigasi ke bagian argumen uji legalitas atau proporsionalitas tanpa harus bolak-balik ribuan halaman acak. Beban kognitif turun drastis, jadi waktunya bisa fokus ke analisis jurisprudensi. Oke, jadi teknologinya bertindak kayak asisten administratif super cepat yang bersihin jalan buat hakim. Tapi tetap aja, jumlah hakimnya harus cukup dong. Persis, disitulah dokumen ini ngawinin teknologi sama reformasi sumber daya manusia. Pengadilan disaranin bikin sistem hakim khusus pra-peradilan. Oh, spesialisasi ya? Betul. Sekarang kan hakim pra-peradilan itu hakim yang sama yang besoknya ngurusin cerai atau sengketa tanah. Fokus mereka pecah. Kita butuh hakim yang dedikasi jam terbangnya murni buat nguasain 4 lapis ujian tadi. Masuk akal, ngerombak pengadilan dari dalam. Terus, gimana sama polisinya? Apa mereka cuma disuruh pasif nunggu digugat? Enggak dong. Reformasi ini nyentuh jantem kepolisian juga. Mereka direkomendasiin bentuk unit pengawasan pra-peradilan di tingkat polda. Fungsinya preventif. Sebelum penyidik nangkep orang, unit ini bertindak sebagai penguji dami. Semacam simulasi ujian 4 standar tadi secara internal. Tepat. Dan kalau nanti di sidang pengadilan negara kalah karena penyidiknya ceroboh, unit ini yang bakal ngasih sanksi administratif atau demosi ke penyidik itu. Keren. Ada sistem feedback yang maksa mereka evaluasi. Terus kejaksaan di mana? Kalau kejaksaan, sorotan utamanya di transparansi penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dulu kan penghentian kasus sering jadi ruang gelap ya, tiba-tiba kasus ditutup tanpa penjelasan ke korban. Iya, sering banget tuh kejadian. Nah, dokumen ngerekomendasiin alasan SP3 ini harus transparan dan bisa diakses digital. Kenapa? Karena korban kejahatan juga berhak pakai pra-peradilan buat nantang penghentian penyidikan kalau mereka nyium gelagat aneh. Ini ekosistem akuntabilitas menyeluruh. Instrumen hukum udah keren, teknologi siap, polisi diawasi. Tapi ada satu aktor yang belum kita omongin. Aktor garda terdepan yang mastiin 4 parameter uji ini beneran kepake di sidang. Para pengacara alias advokat. Advokat ini justru tulang punggung operasional sistem baru ini. Sehebat apapun uji proporsionalitas yang kita bahas, hakim itu prinsipnya pasif loh. Maksudnya, hakim gak bakal nguji kalau gak diminta. Betul. Kalau pengacara Anda masuk ruang sidang cuma ngomel soal salah ketik nama di surat perintah, alias cuma ngandelin legalitas formal, ya hakim nggak bakal otomatis nguji keadilan substantifnya. Makanya dokumen ini pasang target krusial. Target apa tuh? Sertifikasi kompetensi litigasi pra-peradilan khusus buat advokat. Dalam 3 tahun ke depan, 50% advokat pidana harus sudah punya sertifikasi ini. Mereka harus dilatih ulang buat adaptasi sama paradigma KUHP baru. Jadi nggak bisa sembarang pengacara ya sekarang ya? Berdasarkan kesiapan semua ini, teknologi, hakim, polisi, pengacara, buku ini kan memetakan 3 skenario masa depan nih untuk 5-10 tahun ke depan. Iya, proyeksi strategis yang sangat menarik. Mari kita bedah 3 kemungkinan ini. Yang pertama apa? Skenario optimistis, bayangannya MA sangat responsif, perma terbit detail, sistem digital tanpa cacat. Hasilnya? Tingkat keberhasilan rakyat ngalahin negara di peradilan naik stabil di angka 30-40%. Dan polisi pasti jadi lebih profesional karena diawasi ketat. Kepercayaan publik meroket. Itu skenario impian kita. Kalau yang tengah-tengah? Senario moderat, aturan terbit tapi infrastruktur dan SDM-nya nggak merata. Sistem jalan brilian di Jakarta atau Surabaya, tapi berantakan di pengadilan kabupaten. Tingkat keberhasilan mentok di 15-25%. Jalan sih, tapi pemerataan keadilan belum tercapai. Dan kita harus siap buat skenario paling suram, kan? Skenario pesimistis. Ini kejadian kalau disrupsi digital gagal dikelola. Pengadilan lumpuh kena lonjakan 500% tadi. Hakim kelelahan, akhirnya balik ke cara lama yang formalistik. Selama surat ada stempel polisi, sah. Tingkat kemenangan rakyat anjlok di bawah 10%. Wah, frustrasi publik pasti meledak. Betul, wibawa KUHAP hancur dan bakal ada tekanan politik besar buat revisi balik ke sistem represif lama. Jadi makna dari semua ini tuh apa sih? Apa yang jadi penentu kita bakal mendarat di masa depan yang mana? Dokumen ini berani mecah variabel keberhasilan itu ke angka matematis. 30% bergantung absolut pada penerbitan perma yang cepat. 25% pada investasi pelatihan radikal buat hakim, polisi, jaksa, dan pengacara. Dan 20% pada arsitektur digitalisasi e-court. Kalau tiga pilar ini runtuh, dokumen ini ngasih peringatan tajam. Visi besar KUHP baru cuma bakal jadi revolusi di atas kertas. Revolusi di atas kertas. Frasa yang merekam sempurna ketakutan terbesar dari setiap reformasi hukum di negara ini. Baik, kita udah metain anatomi buku panduan ini secara menyeluruh ya. Benang merahnya jelas. Pra-peradilan bukan lagi loket administrasi yang cuma nyocokin stempel. Ia lagi berevolusi jadi kontrol yudisial buat ngevaluasi keadilan substantif lewat 4 lapis ujian. Transformasi monumental dari kepatuhan buta jadi pencarian keadilan substantif. Evolusi peradaban hukum yang sebenarnya. Bener banget. Nah, sebelum kita tutup diskusi kita hari ini, ada satu hal yang dari tadi kepikiran terus di benak saya, Mi. Oh iya? Apa tuh? Kita kan tadi ngebedah betapa kejamnya one-shot rule atau aturan satu kali tembak di awal obrolan. Kehilangan hak cuma karena kalah di tembakan pertama itu kan kedengarannya hukuman tanpa ampun. Iya, sangat membatasi hak. Tapi coba deh kita ubah sudut pandangnya bentar. Gimana kalau aturan yang super ketat ini justru secara nggak sengaja jadi katalisator buat revolusi kecerdasan di dunia pengacara kita? Wah, gimana maksudnya tuh? Pikirin deh. Karena pengacara tahu mereka cuma punya satu peluru buat nyelamatin klien dari penjara, mereka nggak bisa lagi kerja mediocre. Mereka nggak bisa sekedar lempar argumen setengah matang ke hakim terus berharap ada keajaiban. Oh, saya paham arahnya. Mereka bakal dipaksa bertransformasi. Tepat. Mereka harus jadi detektif forensik yang super teliti, nyusun argumen tanpa celah logika, dan jadi negosiator brilian sebelum berani masuk ruang sidang. Mungkin paradoks terbesarnya adalah, justru lewat batasan yang mencekik ini, sistem peradilan kita bakal ngebersihin dirinya sendiri dari pengacara nggak kompeten dan ngangkat standar keadilan kita ke level yang sama sekali baru. Sebuah analisis yang sangat tajam. Kadang emang butuh tekanan lingkungan paling ekstrem buat maksa sebuah evolusi itu terjadi, kan? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak teman-teman udah nemenin kami di penelusuran mendalam hari ini. Teruslah mengeksplorasi wawasan baru, terus tantang asumsi yang ada, dan yang terpenting, teruslah berpikir kritis soal gimana hukum dan hak asasi Anda dipertaruhkan di negara ini. Sampai jumpa di obrolan kita berikutnya.